Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ayuhat talabah hafizakumullah, kita akan melanjutkan dars pelajaran sahih Al-Bukhari. Kita telah sampai pada kitabul wudu, bab al-wudu marratan-marratan, ya itu. Siapa yang terakhir? Ya. Al-wudu, babul wudu marratan marratan. Bab yang ke-22, kalau enggak salah ya, kalau di sini cetakan ini, yang cetakan fotokopi ini halaman 17. Naam. Baik, kita masuk. Ya, atau sebelum itu, ya kita ingat kembali. Naam. Kitab Sahih Al-Bukhari sesungguhnya punya nama yang tertulis di depan itu bagi tulab al-judud, tulabul judud. Ya, nanti mungkin saya akan tanya apa Kitab Sahih Al-Bukhari itu judulnya di depan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Al-Jami' artinya kitab yang mencakup, ya. Ada bab-bab akidah, bab-bab fikih, dan bab-bab akhlak, muamalah, macam-macam bab. Jami' As-Sahih artinya bahwa hadis-hadis yang terkandung adalah hadis-hadis yang sahih. Seperti yang kita kenal bahwa Al-Bukhari rahimahullah tidak mencantumkan pada kitab ini pada hadis-hadis yang inti kecuali hadis yang sahih, hadis-hadis yang usul, ya, semuanya hadis yang sahih menurut beliau rahimahullah. Al-Musnad As-Sahih Al-Musnad. Al-Musnad, hadis musnad artinya yang disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musnad, hadis yang disebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Al-Bukhari beliau menyebutkan silsilatul rijal, rantai sanad itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya musnad. Min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadits Rasulullah wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi dan hari-harinya, artinya kehidupan beliau, keadaan-keadaan beliau. Jadi mencakup ini semua, ya. Baik. Sebagian menyebutkan ada tambahan al-muttasil, ya, yang dulu kalau enggak salah ada al-muttasil, al-mukhtasar, al-jami', al-musnad, as-sahih, al-mukhtasar, ya. Namun wallahu alam, kata-kata mukhtasar ini perlu dicek, ya, soalnya saya melihat di mana syarah as-sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, terutama di mukaddimahnya, yaitu yang berjudul Hadiyussari. Hadiyussari itu mukaddimah syarah sahih al-Bukhari, mukaddimahnya satu jilid sendiri besar. Di dalam Hadiyussari dinukil tanpa kata mukhtasar, ya. Jadi seperti yang tertulis di yang cetakan ini, fotokopi ini. Ini saya ambil dari Hadiyussari, ya. Tidak ada penyebutan kata mukhtasar. Wallahu a'lam. Naam. Nah, itu sesungguhnya judul kitab Sahih Al-Bukhari. Hanya saja dikenal dengan singkat Sahih Al-Bukhari. Adapun penulisnya juga, ya, kita kenal nama singkatnya saja, Al-Bukhari. Padahal Al-Bukhari itu bukan nama, tapi itu nisbah, ya kan? Al-Bukhari itu disebutnya nisbah, nisbat kepada, penyandaran kepada negeri beliau, Al-Bukhara. Jadi Al-Bukhari. Seperti antum, orang Indonesia jadi Al-Indunusi, ya kan? Orang Arab, Saudi Arabia jadi As-Saudi. Itu namanya nisbah. Nah, beliau dikenal dengan nisbah itu, Al-Bukhari. Adapun nama beliau dan kunyahnya seperti yang tertulis, Abu Abdullah, ini kunyah beliau, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum. Ya. Baik. Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum. Nah, ini nama beliau. Dan mudah, ya, menghafal nama beliau ini termasuk mudah. Antum ingat nama beliau Muhammad itu yang paling mudah, nama Nabi kita Muhammad. Binnya siapa? Binnya juga mudah sekali. Ismail bin Ibrahim, ya kan? Nabi Ismail putra siapa? Ibrahim. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Dan memang nasab Nabi kita juga seperti ini, kan? Muhammad kalau nyambung ke atas langsung kepada kakek yang kesekian, ya, Ismail bin Ibrahim. Jadi nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Ini nisbah kepada daerah asal beliau, Al-Bukhara. Al-Ju'fi Mawlahum. Al-Ju'fi Mawlahum. Al-Ju'fi Mawlahum ini istilah bagi orang yang apa, berwala kepada suatu kaum. Jadi Al-Ju'fi ini, ya, kabilah Arab kalau Al-Ju'fi. Nampaknya yang seingat saya, yakni kakek beliau yang kesekian masuk Islam di tangan Al-Ju'fi ini, sehingga disebut Al-Ju'fi Mawlahum, Mawla Al-Ju'fi. Ya, itu yang saya ingat, ya. Taib. Nah, ini nama beliau dan nasab beliau rahimahullah ta'ala. Jadi kita ingat-ingat, ya, mungkin Suatu saat kita akan bertanya kepada antum tentang nama kitab, nama penulis, agar kita mengetahui para ulama bukan sekedar apa nasabnya atau nisbahnya, bukan nasabnya, nisbahnya. Kita terbiasa dengan nisbah ya, sehingga yang kita kenal seringnya nisbahnya saja. Ya. Padahal ulama-ulama punya nama. Dan untuk orang Indonesia biasanya akhirnya menyangka bahwa nisbah itu adalah nama, sehingga dijadikan nama juga. Ya, nama orang Al-Bukhari, nama orang Al-Baihaqi, nama orang Ad-Dharqutni, ya, nama orang Al-Baqillani. Padahal semuanya adalah nisbah semua, bukan nama itu. Ya, tapi karena keawaman kita orang-orang Indonesia, disangka itu nama, sehingga pengin menamai anaknya dengan nama ulama, akhirnya dinamai dengan itu. Padahal itu bukan nama, tapi itu nisbah. Ya. Baik, ala kulli hal, kita masuk kepada bab yang kita telah sampai padanya, yaitu bab al-wudhu marratan. Bab al-wudhu marratan. Artinya bab tentang wudhu sekali-sekali. Ya. Apa hukumnya wudhu dengan melakukannya sekali-sekali? Jawabannya ada pada hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Yusuf. Muhammad ibn Yusuf ini syekh guru al-Imam al-Bukhari. Sudah sering kita lewati Muhammad bin Yusuf. Beliau adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ini sudah kita lewati di yang cetakan ini atau kopian ini. Pada hadis sebelumnya, hadis 154. Ya. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, thiqatun fadil. Fadil akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun fadil akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Telah meriwayatkan hadis beliau ini ashabul kutub, penulis kitab-kitab yang enam, yaitu siapa? Ya, termasuk Al-Bukhari tentunya, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Semuanya meriwayatkan hadis rawi ini, yaitu Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Nah, jadi kita katakan akhrajalahu ashabul kutub as-sittah, atau akhrajalahu al-jama'ah, kadang disebut dengan singkatan yaitu al-jama'ah. Qala haddatsana Sufyan. Beliau mengatakan, Muhammad bin Yusuf mengatakan, haddatsana Sufyan. Nah, Sufyan di sini tidak disebut nasabnya. Sufyan ibn siapa? Dari ulama yang terkenal yang namanya Sufyan ada dua yang sangat sangat terkenal dan satu zaman, ya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan bin Uyainah itu di Makkah, itu teman al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu Sufyan bin Uyainah di Makkah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri itu Kufah, ya, di Kufah. Nah, ini siapa Sufyan ini? Tidak disebut nama ayahnya, kakeknya, nasabnya, nisbahnya, enggak disebut semua. Hanya disebut satu kata, namanya Sufyan. Nah, yang disebut namanya saja, ini istilahnya apa? Muhmal, ya, muhmal, muhmalun. Muhmalun artinya tidak disebut nasabnya. Ya. Baik, jadi ini Sufyan muhmal. Siapa dia? Dia adalah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam syarah, di sini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri. Nasab beliau adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri Al-Kufi. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri Al-Kufi. Naam. Bagaimana derajat beliau? Beliau ini ulama besar. Ulama besar. Ibnu Hajar menyebut tausik atau ta'dil yang rangkap, ya, mukarrar, diulang-ulang sampai 6 lakop ta'dil, ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, thiqatun hafidh, thiqatun hafidhun, faqihun abidun, imamun hujjah, ya. Nah, luar biasa. Jadi 6 julukan ta'dil. Thiqatun hafidh, thiqah itu terpercaya hafalannya, terpercaya agamanya, saleh, adil, ya, hafalannya kuat, thiqatun. Tambah lagi hafidhun, penghafal hadis. Hafidh dalam istilah ulama dulu tidak sembarang diberikan kepada orang. Kalau sekarang kan kalau kita di masyarakat, hafidh artinya hafal Quran, ya, umumnya begitu. Ulama dulu menyebutkan kata hafidh itu kepada ulama yang hafal sekian hadis banyak. Bisa dilihat lagi nanti dalam kitab mustalah, ya, definisi hafidh. Bukan hanya itu, dan hafal para rawi dari tiap-tiap tabaqah. Mayoritas para rawi di tiap-tiap level, level sahabat, tabi'in, dia juga tahu. Baru orang seperti itu disebut hafidh. Ya. Jadi enggak sembarangan. Kalau ulama dulu disebut hafidh, ini luar biasa. Faqihun abid, faqih ahli fikih. Ya. Banyak pendapat-pendapat fikih beliau yang juga dinukil di kitab-kitab fikih. Abidun ahli ibadah. Dan ma'ruf, ya, ahli ibadah, abid. Imamun hujjah. Imam juga ma'ruf sebagai panutan. Ya, hujjah. Hujjah ini artinya semacam menjadi barometer bagi ulama-ulama lain dalam hadis. Kalau hadisnya ini seperti Thawri rahimahullah, ya, berarti bagus, ya. Jadi seolah menjadi barometer, ya, itu istilah hujjah. Tentu ini bil makna, ya, bil makna. Kalau lebih pastinya nanti kita akan belajar, ya, antum insyaallah akan belajar al-jarh wa ta'dil. Nanti ada lafaz-lafaz jarh wa ta'dil, makna-maknanya, hujjah itu maknanya apa, ya, fiqh itu maknanya apa, itu nanti ada di pelajaran al-jarh wa ta'dil, ya. Namun secara global, sekedar untuk memahami maksudnya, seperti yang tadi saya katakan, kalau dikatakan hujjah itu sudah ibaratnya seperti barometer, ya, buat ulama-ulama lain dalam bidang hafalan atau periwayatan hadis. Nah, inilah Al-Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Tsauri rahimahullah, ya, ulama yang luar biasa. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya. Dia ingat kembali kalau ashabul kutub as-sittah diberi kode apa? Ain, ya kan? Al-jamaah. Kodenya ain. Ya. Baik. Berikutnya An Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam, man huwa? Zaid bin Aslam Al-Adawi. Huwa Zaid bin Aslam Al-Adawi maula Umar. Maula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Aslam Al-Adawi. Maula itu budak, ya, bekas budak atau budak yang dibebaskan. Nah, di sini maula Umar. Beliau thiqatun 'alimun. Ya, thiqatun 'alimun. Ya. Ini juga ta'dil yang rangkap, ya. Ada thiqah dan alim. Ini juga merupakan tingkatan ta'dil yang tinggi. Ya. Nah, nanti insyaallah lain waktu kita ulang kembali darajat atau maratib at-ta'dil. Naam, thiqatun 'alim. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Meriwayatkan hadits beliau ashabul kutub as-sittah. An Atha ibn Yasar. Beliau meriwayatkan dari Atha ibn Yasar. Man huwa Atha ibn Yasar? Atha ibn Yasar Al-Hilali. Huwa Atha ibn Yasar Al-Hilali. Abu Muhammad Al-Madani. Ya, kunyahnya Abu Muhammad Al-Madani, orang atau tinggal di Madinah. Apa derajat beliau? Thiqatun fadil. Thiqatun fadilun. Thiqah terpercaya, fadil yang utama. Seorang yang punya keutamaan. Sahibu mawa'id wa ibadah. Ibnu Hajar menyebut orang ini sahibu mawa'id. Orang yang punya atau dikenal pemberi nasihat, ya. Biasa ada kata-kata mutiara, kata-kata yang mengenang, ya, beliau. Wa ibadah, dan orang yang dikenal rajin ibadah. Rahimahumullah jami'an. Akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Meriwayatkan hadith beliau juga al-jama'ah. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ma'ruf, ya. Beliau yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun secara umur di kalangan sahabat tergolong sahabat yang kecil, shighar as-sahabah, namun secara ilmu beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat, ya, termasuk ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dikenal juga dalam bidang ini para rawi hadis, kita ingat kembali istilah apa? Al-abadilah. Al-abadilah al-arba'ah. Ya, al-abadilah apa? Abdullah, Abdullah, ya kan? Jadi abadilah. Jamaknya Abdullah, abadilah. Al-abadilah al-arba'ah. Empat Abdullah. Siapa dia? Ya, mungkin ada yang ingat. Ya. Atau saya sebut dulu, saya ingat-ingat dulu ya. Mungkin antum sudah lama belum merojaah, kita merojaah lagi. Ada ini Abdullah bin Abbas ya. Nanti ada Abdullah bin Amr. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian siapa? Abdullah ibnu Umar. Ya. Ini empat al-abadilah atau empat Abdullah di kalangan para sahabat. Naam. Baik. Benar ya? Gimana catatan antum? Dulu. Ya. Nah, beliau ini disebut abadilah ya karena ya secara umur juga mirip, mereka semua dari sigar as-sahabah dan mereka sebagai ulama-ulama yang membawa atau dikenal membawa ilmu dan keutamaan yang banyak. Ya. Bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kalau menurut Imam Ahmad rahimahullah bukan termasuk istilah abadilah. Walaupun namanya Abdullah juga, kenapa enggak masuk dan kenapa tidak diutamakan padahal beliau secara ilmu jelas dan sangat dikenal. Secara keutamaan perjuangan juga sangat dikenal. Kenapa enggak masuk? Karena beliau secara umur jauh lebih tua. Beliau termasuk kibar as-sahabah. Artinya secara umur beliau sahabat-sahabat yang sudah usia. Termasuk sesepuhnya para sahabat, ulama-nya para sahabat. Jadi bukan karena beliau kalah ilmu ya dengan yang tadi, bukan, tapi karena umur beliau lebih tinggi. Jadi namanya istilah ya, istilah ya. Jadi namanya istilah bukan berkonsekuensi yang enggak masuk berarti tidak seperti mereka ilmunya, tidak demikian ya. Baik. Jadi di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah ahadu al-abadilah al-arba'ah min as-sahabah, salah satu Abdullah yang empat dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan beliau adalah orang yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu bid-din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah pahamkan dia urusan agama, wa 'allimhu ta'wil dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Ya, sehingga betul-betul tampak ya doa Nabi tersebut pada diri beliau. Artinya betul-betul beliau sebagai imam dalam bab tafsir, sebagai ulama sejak beliau masih muda sudah dikenal dengan keilmuannya ya. Naam. Abdullah bin Abbas. Fadhal adzin ya muadzin. Baik, kembali kepada hadis ini. An Ibn Abbas qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu marratan marratan. Ya. Marratan marratan, sekali-sekali. Baik. Nah, inilah matan hadis bahwa Nabi SAW berwudu marratan marratan. Ya, sebelumnya para rawi tersebut disebut apa? Sanad. Disebut sanad. Silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Silsilatul rijal, rantai para rawi, rijal, orang-orang, para rawi. Al-musilah, yang menghantarkan ilal matan kepada matan. Itu namanya sanad. Hadis yang disebut sanadnya kepada Rasulullah, nah ini yang namanya musnad tadi. As-sahih al-musnad, nah ini musnad, hadisnya musnad. Mana matannya? Yaitu, tawadza'an Nabi SAW marratan marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Naam. Nah. Jadi kalau begitu, berdasarkan hadis ini, seseorang diperbolehkan berwudu hanya sekali-sekali. Naam. Dan ini adalah batasan yang paling sedikit, dalam arti inilah yang wajib. Inilah yang wajib, kadar yang wajib, sekali-sekali. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, mengusap kepala sekali, basuh kaki sekali. Ya. Namun, tentunya sekali tersebut ya harus merata. Jangan sekali tapi kurang, ada yang gak kena, yang gak boleh kalau seperti itu. Itu belum sekali namanya, itu kurang dari sekali. Misalnya membasuh tangan belum sampai ke apa, siku-siku sudah habis airnya, ya, atau berhenti sampai di situ, itu belum sekali. Nah, jadi sekali itu artinya sudah lengkap seutuhnya. Tangan ya dari ujung jari sampai siku-siku, muka ya dari tempat biasa tumbuhnya rambut ini sampai dagu, ya, yang melebar pangkal-pangkal telinga ini, ya, itu yang namanya sekali. Ya. Baik, dua kali, bagaimana dua kali? Sunnah. Yang keduanya sunnah. Tiga kali bagaimana? Sunnah. Yang ketiganya sunnah. Empat kali bagaimana? Tidak boleh, itu melebihi batas, itu ta'adda wa zalam, melampaui batas, ya, berlebih-lebihan, nggak boleh. Jadi paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, tiga kali. Naam. Wadih, jelas ya. Baik, mungkin sementara ini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.